Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Pembahasan masih seputar keutamaan bulan Ramadan dan adab-adab salaf di bulan Ramadan. Di antara adab salaf umat ini, di antara adab generasi awal umat ini yang salih, bahwa di bulan Ramadan mereka banyak melakukan sedekah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Adalah Nabi alaihi salatu wasallam orang yang paling dermawan, yakni suka memberi. Dan beliau lebih dermawan ketika ada di bulan Ramadan. Sahabat Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam di sepanjang harinya, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, beliau adalah orang yang dermawan, orang yang pemurah, suka memberi, dan lebih dermawan ketika datang kepadanya bulan Ramadan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radiyallahu anhu, ia berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islami syai'an illa a'tahu. Faja'a rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Faraja'a ila qaumihi faqala ya qaum aslimu. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an atau yu'ti 'ata'a man la yakhsha faqah." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta atas nama Islam suatu permintaan kecuali beliau memberi. Datang waktu itu seorang lelaki kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi memberi orang tadi ghanaman baina jabalain, kambing yang banyak antara dua gunung. Artinya pemberian yang luar biasa, bukan hanya satu ekor dua ekor, ghanaman baina jabalain, kambing yang banyaknya antara dua gunung. Lalu orang tadi mengatakan kepada kaumnya, sepertinya orang ini yang diberi oleh Nabi kambing yang sangat banyak adalah pimpinan satu kabilah, satu suku. Faqala, Maka orang ini mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha faqah. Sesungguhnya Muhammad ini memberi pemberian orang yang tidak takut kefakiran. Kalau memberi itu banyak. Yang kalau memberi banyak tidak khawatir fakir. Nah, seperti umumnya orang kalau memberi mau memberi itu sedikit karena takut fakir. Adapun Muhammad ini pemberiannya banyak, pemberian orang yang tidak khawatir akan kefakiran. Wa kharraj al-Bukhari min hadits Sahl bin Sa'ad anna shamlatan uhdiyat an-nabi sallallahu alaihi wasallam falabisaha wa huwa muhtajun ilaiha fasa'alahu iyyaha rajulun fa'atahu falamahu an-nasu wa qalu kana muhtajan ilaiha wa qad 'alimta annahu la yaruddu sa'ilan faqala innama sa'altuha litakuna kafani fakanat kafanahu. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam diberi syamlah. Ini satu jenis pakaian. Pakaian bagus. Diberi, maka dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan kadang memang beliau butuh kepada pakaian tersebut. Lalu ada seorang meminta pakaian tadi. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberi pakaian tersebut. Nabi diberi hadiah satu pakaian, kemudian beliau pakai, dan memang beliau butuh. Lalu ada orang tertarik dengan pakaian tadi dan meminta pakaian tadi dari Nabi. Fa'atahu, maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan pakaian tadi kepadanya. Falamahun nas, maka orang-orang ini para sahabatun mencela orang tadi. Mereka mengatakan Nabi itu butuh pada pakaian ini. Jadi kenapa kamu minta? Padahal kamu tahu kalau Nabi itu tidak pernah menolak orang yang meminta-minta kepadanya. Kata orang tersebut, innama sa'altuha litakuna kafani. Sesungguhnya saya meminta pakaian tadi untuk nanti menjadi kain kafanku kalau saya mati. Fakanat kafana, maka ketika orang tadi meninggal, pakaian tadi menjadi kain kafannya. Atau mungkin dimasukkan pada kain kafannya. Sini menunjukkan bolehnya seorang mempersiapkan kain kafan untuk dirinya sebelum dia mati. Seorang boleh mempersiapkan kain kafan untuknya sebelum dia meninggal. Dan bolehnya seorang ngalap berkah dengan pakaian Nabi alaihi salatu wasalam. Tabarrukan, dan ini khusus untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Ngalap berkah dari pakaiannya Nabi alaihi salatu wasalam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersedekah di bulan Ramadan adalah amalan yang sangat agung. Adalah amalan yang besar faedahnya. Kenapa? Yang pertama, syarafuz zaman wa mudha'afatul ujur. Mulianya waktu dan dilipat gandakannya pahala. Betul. Seorang bersedekah kapan saja. Jika dia ikhlas dan itu dari harta yang halal, inilah kebaikan yang luar biasa. Namun akan lebih mulia ketika sedekah itu di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Yang nanti akan kita ketahui beberapa faedah dari bersedekah. Atau besarnya faedah ketika bersedekah di bulan Ramadan. Di antara faedah bersedekah di bulan Ramadan, I'anatus sa'imi wal qa'imi wadz-dzakiri ala ta'atillah. Atau ala ta'atihim. Kita membantu orang yang sedang berpuasa, orang yang tahajud, tarawih, qiyam, orang yang berzikir untuk senantiasa mereka di atas ketaatan. Karena tidak sedikit dari manusia ketika datang kepadanya bulan Ramadan, aktivitas usahanya sedikit berkurang. Karena sibuk dengan puasa, sibuk dengan tarawih, sibuk dengan tilawatul Quran. Maka dengan kita bersedekah kepada mereka, menjadikan mereka tetap semangat di atas ketaatan tersebut. Besar sekali orang yang menjadikan orang istiqamah di atas kebaikan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan, "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang memberi bekal kepada orang yang akan melakukan jihad, berarti dia telah ikut berjihad. "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Orang yang mempersiapkan bekal bagi orang yang akan berjihad, orang tadi termasuk orang yang berjihad. Orang yang bersedekah di bulan Ramadan, bisa jadi sedekah nyata dia akan membantu orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, memudahkan bagi orang berpuasa untuk mempersiapkan hidangan buka puasa, dan orang yang memberi buka puasa, memberi iftar, memberi makanan untuk berbuka puasa, orang tersebut mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan sabda dengan sanad mereka sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri as-sa'imi syai'." Barang siapa yang memberi makan atau iftar orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Coba kalau seorang memberi makan orang untuk berbuka puasa satu orang, besar pahala akan dia dapat. Lalu bagaimana kalau dua orang, bagaimana kalau lebih? Dan memberi iftar, memberi takjil makanan atau minuman untuk berbuka puasa tidak harus sesuatu yang mewah. Sesuai dengan kemampuan. Ini saatnya seorang untuk memperbanyak amalan. Yang kalau seorang bersedekah di bulan seperti ini, di samping dia akan dapatkan pahala, dia telah membantu orang-orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah, meringankan beban mereka, menjadikan orang yang sedang taat istiqamah di atas kebaikannya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terlebih di saat-saat seperti sekarang ini, di mana wabah menebar di mana-mana, di mana manusia di penjuru bumi saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah corona, sehingga sebagian manusia terhalangi dari mencari maisyah, terhalangi dari mencari penghasilan untuk mencukupi keluarganya. Sedekah di saat-saat seperti ini sangat penting sekali. Masih terlalu banyak orang-orang yang membutuhkan santunan dan uluran tangan. Dan ingat, al-jaza min jinsil amal, balasan setimpal dengan amalan. Orang yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasalam telah memberi kabar gembira. Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan memudahkan ia, akan memberikan kemudahan kepadanya dari kesulitan-kesulitan yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah. Kesulitan di yaumul qiyamah sangat besar. Di saat manusia bangkit dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, terik matahari sangat menyengat, karena memang matahari didekatkan di kepala manusia. Keringat bercucuran menunggu penantian yang sangat lama. Maka ahli sedekah, orang-orang yang ahli sedekah akan mendapatkan iyub-iyuban dari Allah. Akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, "Kullu mri'in tahta dhilali sadaqatihi yaumal qiyamah." Kullu mri'in tahta dhilali sadaqatihi yaumal qiyamah. Masing-masing orang di bawah naungan dari sadaqahnya nanti di yaumal qiyamah. Dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak dari saudara-saudara kita terpapar dengan musibah dan wabah corona ini. Mereka kesulitan mencari bahan makanan. Mereka kesulitan untuk memenuhi hajat kebutuhannya. Maka marilah kita berusaha semampu yang kita miliki untuk bisa membantu mereka. Sekecil apapun yang kita berikan, jika itu tulus, insyaallah taala akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'un." Bukan seorang mukmin yang baik manakala dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad menyebutkan bab Al-Muasat fi ayyamil maja'ah. Al-Muasat fi ayyamil maja'ah. Memberikan santunan di hari-hari yang umumnya orang kelaparan. Memberikan santunan di saat paceklik, di saat orang membutuhkan bahan makanan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang kita keluarkan untuk membantu saudara-saudara kita akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Tidak ada ceritanya orang yang berinfak dengan tulus dan tepat sasaran kemudian dia akan bangkrut. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Hadis riwayat Imam Muslim. "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidaklah harta itu berkurang dikarenakan bersedekah. Bahkan yang ada harta tadi akan dikembangkan oleh Allah bertambah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara faedah dari kedermawanan di bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan umumnya rezeki seorang muslim itu bertambah. Dan banyaknya rezeki menuntut untuk banyaknya bersedekah. Pemberian dari Allah kepada kaum muslimin di bulan Ramadan ini luas. Dan Allah akan menyayangi dari hambanya orang yang mau menyayangi orang lain. Orang yang mau menyayangi orang lain, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang yang saling menyayangi akan disayangi oleh Ar-Rahman. Rahman adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Esa, tetapi Allah memiliki nama yang banyak. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Niscaya yang di langit sana akan mencintai kalian. Siapa yang di langit? Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas langit. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya kalian akan disayangi yang ada di atas sana. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara keutamaan bersedekah di bulan Ramadan dan di saat seorang berpuasa, menggabungkan antara puasa dan sedekah menjadi sebab seorang masuk dalam surga. Menggabungkan antara amalan puasa dan sedekah menjadi sebab seorang masuk dalam surga. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Qala Abu Bakrin, "Ana." Qala, "Man tabi'a minkumul yawma janazatan?" Qala Abu Bakrin, "Ana." Qala, "Man tasaddaqa bi sadaqatin?" Qala Abu Bakrin, "Ana." Qala, "Man 'ada minkum maridan?" Qala Abu Bakrin, "Ana." Qala, "Majtama'at fi imri'in illa dakhalal jannata." Nabi alaihi salatu wasalam bertanya waktu itu kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapakah yang pada pagi hari ini dari kalian sedang berpuasa? Ini konteksnya bukan Nabi sedang bertanya kepada mereka di bulan Ramadan, bukan. Di hari-hari biasa. Kalau di bulan Ramadan, Nabi tidak akan bertanya seperti ini kepada sahabat, karena mereka pada puasa. Ini di hari-hari biasa. Untuk menunjukkan bahwa amalan puasa dan sedekah kalau tergabung dalam satu hari pada amalan seorang, menjadi sebab orang tadi masuk dalam surga. Nabi mengatakan, siapa dari kalian yang hari ini berpuasa? Ini yang dimaksud puasa sunnah. Berpuasa wajib, di Ramadan Nabi tidak bertanya seperti itu. Berkata Abu Bakar, "Saya." Ingat ketika Abu Bakar mengatakan saya, di sini beliau bukan pamer. Bukan. Namun karena Nabi yang bertanya, maka sahabat yang tahu menjawab. Allah SWT mengatakan, "Istajibu lillahi walil rasuli idha da'akum." Sambutlah ajakan Allah dan Rasulnya kalau mengajak kalian, kalau menyeru kalian. Nabi bertanya kembali, "Man tabi'a minkum al-yawma janazah?" Siapakah dari kalian yang hari ini mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, "Saya." Nabi bertanya lagi, "Man tasaddaqa bi sadaqah?" Siapa yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, "Saya." Kata Nabi lagi, "Man 'ada minkum maridan?" Siapakah yang dari kalian menjenguk orang yang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya." Maka Nabi mengatakan, "Majtama'at fi imri'in illa dakhalal jannata." Tidaklah amalan ini terkumpul pada seorang kecuali dia akan masuk dalam surga. Terkumpulnya amalan puasa dan sedekah di satu waktu menjadi sebab utama dari seorang itu masuk ke dalam surga. Demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, menggabungkan antara amalan puasa dan sedekah menjadi sebab seorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun menjadi sebab dosa seorang akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan akan melenyapkan kejelekan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda tentang puasa, as-shaumu junnatun. As-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai, tameng. Dan kalian tahu fungsi dari tameng itu untuk menjaga tubuh dari senjata-senjata lawan. Ya, seorang berperang, dia memakai tameng misalnya agar senjata-senjata lawan tidak bisa mengenai tubuh orang tersebut. Puasa dikatakan tameng ini bagaimana? Sebagian ulama mengatakan tameng agar seorang tidak terjerumus dalam api neraka. Sebagian lagi mengatakan menjadi tameng agar seorang itu terhindar daripada dosa dan kemaksiatan. Puasa menjadi sebab seorang terhalangi dari melakukan dosa. Puasa menjadi tameng bagi seorang hamba untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Demikian pula amalan sedekah. Ini amalan yang akan membentengi seorang dari api neraka. Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika khutbah pada hari raya, ketika beliau berkhutbah untuk seluruh jamaah, baik jamaah laki-laki dan jamaah wanita, kemudian setelah itu beliau mendatangi jamaah wanita memberi nasihat khusus. Di antara yang Nabi sampaikan waktu itu, beliau mengatakan, ya ma'asyaron nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku melihat kalian para wanita yang akan mendominasi penghuni neraka. Jadi kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Maka Nabi mengatakan bersedekahlah kalian. Ini menunjukkan bahwa sedekah adalah amalan yang besar untuk menyelamatkan seorang dari api neraka. Sedekah adalah amalan yang sangat besar yang bisa membentengi seorang agar tidak terjerumus dalam api neraka. Berkata Abu Darda, "Shallu fi dzulmatil lail raka'ataini li dzulmatil qubur. Sumu yawman syadidan harrahu li harri yawmin nusyur." Tasaddaqu bisadaqatin li syarri yaumin asir. Salatlah kalian di gelapnya malam 2 rakaat sebagai bekal untuk gelapnya di alam kubur nanti. Berpuasalah kalian di hari yang sangat terik untuk menghadapi teriknya hari kebangkitan. Bersedekahlah kalian dengan satu sedekah untuk jahatnya hari yang sangat sulit nanti di yaumul kiamah. Ya. Maksud dari ini bahwa orang yang memiliki simpanan amal kebaikan, maka simpanan amal kebaikan tadi akan membantu dia meringankan beban dan kesulitan yang akan dihadapinya. Ibarat orang yang nyelengi, ya, setiap hari misalnya nyelengi, anak kecil misalnya nyelengi 2.000, 3.000, ya, tidak kerasa sekian tahun, ketika dia butuh dibuka celengannya, masya Allah bisa membantu, ya, hajat kebutuhannya. Demikian pula amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagai celengan yang bermanfaat di saat nanti seorang menghadapi perkara-perkara yang rumit, perkara-perkara yang sulit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara faedah sedekah di bulan Ramadan adalah bahwa puasa yang kita lakukan ini pasti padanya ada kekurangan. Mungkin kita berucap-ucapan yang tidak baik, melakukan perbuatan tidak baik. Intinya bahwa puasa kita ini puasa yang masih banyak kekurangan dan cacat. Maka sedekah adalah salah satu amalan yang akan bisa menambal cacat dan kekurangan yang ada pada amalan, pada amalan puasa yang kita lakukan. Oleh karena itu disyariatkan ketika telah selesai bulan Ramadan dan masuk Syawal, seorang disyariatkan untuk sedekatul fitri atau zakatul fitri, zakat fitrah. Yang diantara faedah zakat fitrah seperti disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tuhratan lisaimi minal lahwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan yang jorok dan perbuatan yang sia-sia. Ya mungkin di saat dia puasa ada ucapan yang tidak baik, ada perbuatan sia-sia, itu disucikan dengan zakat fitr. Demikian pula waktu matan dil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang sedekah di bulan Ramadan, banyak riwayat dan banyak faedah yang terkandung padanya. Dan salaf umat ini, generasi awal umat ini, adalah orang yang mereka semangat dalam segala keadaan, semangat dalam setiap amalan. Amalan puasa, sedekah, tilawah, berbakti kepada orang tua, memberi kepada orang lain. Di setiap saat, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Inilah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Lataif Al-Ma'arif. Sebutkan beberapa kisah dari kitab Lataiful Ma'arif secara ringkas. Kana Ibnu Umar yasumu wala yuftiru illa ma'al masakin. فإذا منعه أهله عنهم لم يتعشى تلك الليلة وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. Adalah Ibnu Umar, beliau berpuasa dan tidak berbuka kecuali dengan orang-orang miskin. Kalau beliau berbuka, beliau memanggil orang-orang miskin ikut berbuka bersamanya. Kalau pada satu hari misalnya Ibnu Umar terhalangi oleh keluarganya, tercegah mungkin karena ada kesibukan atau apa, enggak bisa makan dengan orang-orang miskin, maka beliau tidak makan malam itu. Maka kebiasaan beliau kalau berbuka dengan orang-orang miskin. Kalau datang kepada Ibnu Umar seorang peminta-minta, ini peminta-minta yang memang bukan sebagai profesi. Orang meminta-minta dari zaman-zaman seperti itu ya memang orang yang butuh makan. Dikasih makanan mau. Kalau sekarang orang minta-minta umumnya karena profesi. Diberi makanan gak mau, mintanya uang. Kalau datang pada Ibnu Umar seorang peminta-minta, dalam keadaan Ibnu Umar sedang makan, maka Ibnu Umar mengambil jatah makannya, kemudian dia berdiri dan memberikan makanan tadi kepada pengemis tersebut. Ketika dia kembali lagi ingin makan yang masih tersisa, ternyata keluarganya sudah memakan yang sisa tadi di piringnya. Maka Ibnu Umar pun berbagi hari dalam keadaan puasa dan tidak makan apapun. Waja'a sa'ilun ilal imami Ahmad fadafa'a ilaihi rahifaini kana yu'idtuhuma li fitrihi summa tawa wa asbaha sha'iman. Datang kepada Imam Ahmad rahimahullah seorang pengemis. Dia seorang alim. Kadang datang kepadanya orang tidak hanya menanyakan ilmu, tidak hanya seorang itu menanyakan suatu masalah. Ada kalanya datang pada orang alim seorang yang mengeluhkan masalah ekonomi. Seperti ini orang yang alim adalah milik umat yang dia bisa memberi manfaat dengan hartanya dan memberi manfaat dengan ilmunya. Bukan orang alim kemudian membodoh-bodohi umat. Bukan orang alim justru dia memalak umat. Yang ada bahwa orang alim itu bagaimana bisa bersedekah, bisa membantu umat dengan hartanya, dengan ilmunya, dan dengan apa yang dimilikinya untuk kebaikan umat. Al-Imam Ahmad rahimahullah datang kepadanya seorang pengemis. Lalu pengemis tadi diberi oleh Imam Ahmad raghifain. Raghifain Rogif itu sepotong roti. Rogifain dua potong roti. Yang beliau sudah simpan dua potong roti tadi untuk berbuka, ya, ketika beliau puasa, untuk berbuka nanti. Maka Imam Ahmad pun ya bermalam dalam keadaan lapar dan di pagi hari beliau berpuasa. Artinya mereka bukan orang-orang yang hartanya banyak, tapi mereka rela bersedekah. Seorang mukmin dia akan berbuat kebaikan meskipun dia sendiri dalam kondisi sulit. Jangan kemudian seorang punya prinsip untuk apa? Saya membantu orang lain, saya sendiri dalam keadaan susah. Jangan seperti itu. Gak ada yang seperti ini dalam kamusnya sahabat. Gak ada seperti ini dalam kamusnya salaf umat ini. Selagi mereka bisa membantu, mereka membantu. Apapun yang bisa mereka berikan pada orang lain. Mereka tidak beralasan untuk apa saya membantu orang lain. Saya sendiri dalam kondisi susah. Wa kana al-Hasan yut'imu ikhwanahu wa huwa sha'imun tatawwan wa yajlisu yurawihuhum wa hum ya'kulun. Dan adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau memberi makan teman-temannya, rekan-rekannya dalam keadaan beliau sendiri sedang berpuasa sunnah. Sudah memberi makanan, mengundang teman-temannya, memberi makan mereka, beliau duduk bersama mereka ikut ya beliau mengipasi mereka. Gambarannya kipas ya manual, ya pakai tangan, ya mengipasi mereka, teman-temannya, luar biasa. Sulit terbayang kondisi seperti ini di zaman sekarang, di mana orang memberi sedikit saja sudah luar biasa. Ini sudah mengundang makan teman-temannya, sudah seperti itu, bagaimana dia berusaha agar teman-temannya ini nyaman. Dia pun ya mengipasi mereka dari panasnya atau mungkin dari ya hawa yang panas mungkin pas di siang hari. Wa kana Ibnu Mubarak, yut'imu ikhwanahu bis safar al-alwan min al-halwa wa ghairiha wa huwa shaim. Dan adalah Ibnu Mubarak memberi makan saudara-saudaranya dalam safar. Memberi makan saudara-saudaranya ketika bepergian. Ketika dalam safar, dalam bepergian. Al-alwan minal halwa. Beragam dari manisan dan yang lainnya. Dalam keadaan beliau sendiri sedang berpuasa. Ini beberapa contoh dari kedermawanan salaf umat ini. Pada saat seorang berpuasa, berusaha untuk seorang dia bersedekah. Karena menggabungkan antara amalan sedekah dan amalan puasa di satu waktu menjadi sebab seorang itu dimasukkan ke dalam surga. Dan menjadi sebab kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan puasanya ini ditambal dengan amalan sedekahnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.